السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masih pada terjemah Syekh Abdurrahman Ibni Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala, dan kita masih membicarakan di antara guru-gurunya yang di dalam Najd sendiri di sekitar Diriyah dan Hijaz, masyaallah beliau mendapatkan ilmu dari sekian banyak ulama. Demikian pula ketika beliau rehlah li talabil ilmi, mencari ilmu ke Mesir, juga beliau mendapatkan ilmu masya Allah sekian banyaknya dari sekian masyayikh wal ulama yang ada di Mesir. Dan sudah diceritakan secara rinci gurunya yang pertama di antara yang paling menonjol adalah Syekh Hasan Al-Quaisini Al-Nusri. Sedangkan yang kedua, Syekh Abdurrahman Al-Jabrati, juga termasuk syekhnya yang mengizinkan beliau untuk meriwayatkan hadis daripadanya. Beliau katakan tentang gurunya, kita ringkas saja supaya cepat selesai, karena intinya adalah apa yang beliau dapatkan dari gurunya, dari ilmu dan riwayat. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman Ibni Hasan menceritakan gurunya, wa qara'tu 'alaihi, dan aku membaca di hadapannya, yakni 'ala Al-Jabrati. Ini syekh yang kedua ini ya, Al-Jabrati. Aku bacakan dan aku mempelajari daripadanya asanidahu 'an syaikhil madhkur, yakni Murtad Al-Husaini. Aku pelajari sanad-sanadnya dari guruku yang bersambung sampai kepada gurunya Murtad Al-Husaini, yang juga muttasilah bersambung sampai pada penulis-penulis kitab hadis. Masya Allah. Artinya sanad dari beliau sampai kepada penulis kitab hadis, kepada gurunya dulu, dari gurunya bersambung sampai kepada penulis kitab hadis seperti Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, dan lain-lain, yang tentunya dari penulis hadis itu bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya beliau memiliki sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttasilah ila muallifil kutubil haditsiyah, yang bersambung sanadnya sampai kepada penulis-penulis kitab hadis kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahumullahu ajma'in, fa ajazani biha wa bi sanadi madhhabina, dan beliau memberikan ijazah kepadaku. Dan kalian sudah tahu apa makna ijazah? Hah? Yani ajaztulaka an tarwiya anni, aku izinkan engkau untuk meriwayatkan dariku. Masya Allah. Ajazani biha wa bi sanadi madhhabina bi riwayatihi an syaikhihi al-madhkur ay Murtad al-Husaini an Safarini, dari gurunya, dari As-Safarini An-Nabulsi Al-Hambali. تعرفون السفارين؟ نعم، بارك الله فيكم. sahibul kitab al-aqidah safariniyah. An abil mawahib muttasilan ila imamina. Dari sana, dari Syekh Safarini bersambung lagi sanadnya sampai kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dari Imam Ahmad, siapa ke atasnya dari imam-imam madhab? Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Ahmad salah satu dari muridnya Imam Syafi'i. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, Syekh Abdullah Baswedan. Baswedan adalah kabilah. Huwa akbar man laqiyahu Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan bi Misr. Min al-ulama. Beliau ini, Syekh Abdullah Baswedan, adalah yang paling besar dari ulama yang ditemui oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Mesir. Ajazahu jami' marwiyatihi, juga mempelajari dari beliau riwayat-riwayat sampai gurunya berkata kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, aku izinkan engkau untuk meriwayatkan dariku. Masya Allah. Ajazahu jami' marwiyatihi wa dafa'a lahu nuskhatahu, diserahkan naskahnya kepadanya. Yang terkandung di dalam naskahnya awal-awal kitab-kitab yang diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Syekh Al-Muhaddits Abdullah bin Salim Al-Basri. Wa fi dhalika yaqul al-'allamah Abdurrahman bin Hasan, dan dalam masalah ini Abdurrahman bin Hasan berkata, ajazani ay Syekh Abdullah Baswedan, dia mengizinkan aku untuk meriwayatkan bijami'i ma fi nuskhati syekh, untuk meriwayatkan semua yang ada dalam naskah kitab Syekh Abdullah ibn Salim al-Ma'rufah yang dikenal di Mesir. Wa naqaltuha min asli, dan aku nukil dari aslnya. Fahiyal an mawjudah indana musnadah ala syekh al-madkur, dan masih ada sampai sekarang bersama saya naskah tersebut. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Disebutkan pula yang berikutnya, Mufti Al-Jazair Muhammad Ibn Mahmud Al-Jazairi Al-Hanafi Al-Athari. Perhatikan kalimat Al-Hanafi. Artinya beliau bukan muqallid, bukan orang yang fanatik madhab, pokoknya saya Hambali, enggak mau belajar dari yang lainnya. Beliau belajar dari semua ulama, termasuk dari Mufti Al-Jazair Muhammad Ibn Mahmud Al-Jazairi Al-Hanafi. Madhabnya Hanafi Al-Athari. Kata beliau, wajadtuhu husnal aqidah tawil al-ba'. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, aku lihat beliau walaupun Hanafi tetapi akidahnya lurus dan luas ilmunya fi ulumi syar'iyyah ila akhir kalamihi rahimahullah. Yang keenam, Syekh Ahmad ibn Salmunah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Hasan, anna lahu bihada syekh ikhtisasan kabira wa anahu qara alaihi kathiran min al-Quran. Yang keenam ini, Syekh Ahmad bin Salmunah, dia mengambil ilmu Al-Quran dari Syatibiyah dan juga syarah Al-Jazriyah di Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa asna Syekh Abdurrahman ala syaikhihi, dan Syekh Abdurrahman memuji gurunya ini, bi annahu husnul khuluqi mutawadhi', bahwasanya guruku ini akhlaknya luhur dan mutawadhi', tidak sombong, sangat merendah dalam artian tawadhu'. Lahul yad at-tuli fi al-qira'at wal-ifadah, dan beliau memiliki pemahaman yang sangat luas dalam masalah qira'at, bacaan-bacaan Al-Quran. Wa anna lahu riwayat wa asanid muttasilah ilal qura'is sab'ah, bahkan gurunya ini punya sanad masya Allah yang bersambung sampai qura'is sab'ah, Artinya bukan hanya mengerti bagaimana qiraatus sabah bentuknya, tapi punya sanad yang bersambung dengan mereka qiraatus sabah dan lain-lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang ketujuh, dia belajar pula nahwu. Jangan karena orang Arab terus tidak merasa butuh untuk belajar ilmu nahwu. Beliau mempelajari ilmu nahwu dari ahlinya juga. Disebutkan di sini Syekh Yusuf As-Sawi. Qara alaihi Syekh Abdul Rahman akthar min syarh al-khulasah Ibn Aqil. Kemudian yang kedelapan Syekh Ibrahim Al-Bayjuri, dia membaca kitab syarh khulasah juga, tapi lil asmuni ila babil ifadah ila al-bab al-idafah wa hadar alaihi fisn, dan juga hadir dalam kitab lainnya. Yang kesembilan Syekh Muhammad Ad-Damanhuri, beliau hadir Syekh Abdul Rahman bin Hasan di dalam pembahasan al-isti'arat wal-kafi fi ilmi al-arud wal-qawafi. Al-kafi fi ilmi al-arud wal-qawafi, berarti beliau juga belajar sastra Arab, belajar beliau tentang isti'arat, belajar tentang arud wal-qawafi wal-qafiyah, ilmu yang berkait dengan syair-syair, bukan isinya tapi mempelajari bagaimana membuat sebuah syair. Qala Syekh Abdul Rahman qara'ahuma lana bihasyiyatihil Jami' al-Azhar, beliau membacakan untukku dengan footnote-footnote-nya seluruhnya kitab Al-Jami' al-Azhar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Demikian beliau rahimahullah mempelajari segala bidang-bidang ilmu agama, akidah, tafsir, fiqh, bahkan ilmu-ilmu alatnya, nahwu, sastra Arab, bahkan qiraat, bacaan Al-Quran, tajwid dengan luas, dan qiraat sab'ah dengan sanadnya. Masya Allah. Adapun yang belajar dari beliau juga tidak kalah banyaknya. Karena Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala mulaziman litadris. Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan di samping belajar, beliau juga mengajarkan apa yang beliau sudah dapatkan dari ilmunya. Artinya bukan seorang yang bakhil, tetapi orang yang banyak memberikan ilmunya pada orang lain. Mulaziman litadris, muraghiban fil ilmi mu'inan alaih, memberikan semangat ilmu dan membantu orang belajar ilmu. Katsirul ihsan lit talabah, bahkan sangat baiknya pada santri-santrinya. Bukan hanya diajari ilmu tetapi dibantu apa keperluan-keperluan mereka. Layyinul janib kariman sakhian sakinan wa qura. Beliau ini dalam mengajar santri-santrinya thullabul ilmin sangat lembut, kerim, dermawan, sakhi juga mirip, banyak memberi, sakinan waqoran, tenang, tawadu', kathirul ibadah, banyak ibadah, mubarakan fih littalab, dan beliau mubarak, dapatkan berkah untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Bihaits la yalbas at-talib indahu illa yasiran hatta yakuna fa'iqan bifahmihi. Di antara barakahnya terlihat, Allah berikan barakah pada beliau dan tadris beliau, santri tidak lama belajar sama beliau sudah terlihat ilmunya. Padahal tinggal bersamanya belajar sebentar, tetapi terlihat fa'iqan bifahmihi, menonjol pemahamannya. Wa qatalaqal ilm anhu, di antara yang belajar dari beliau min ajillati ahli ilmi al-kathir, di antara tokoh-tokoh besar yang pernah belajar kepada Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, Di antaranya anaknya sendiri Asy-Syaikh Abdul Latif. Qara alaihi bi Misr. Dia membaca kitab di hadapan gurunya di Mesir. Jadi sejak di Mesir sudah anaknya ikut belajar dari bapaknya. Tsumma qara alaihi fi Riyadh, kemudian melanjutkan tetap belajar dari bapaknya di Riyadh. Ba'da qudumihi, setelah pulang Syekh ke Hijaz. Wa Syekh Hasan Ibnu Husain Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Juga yang belajar dari beliau adalah Hasan Ibnu Husain Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, cucunya. Wa Syekh Abdul Malik Ibnu Husain Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Juga cucunya yang lain. Wa Syekh Abdul Rahman Ibnu Husain Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi sekian banyak cucu-cucunya, anak-anaknya belajar sama beliau, sama pamannya. Syekh Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Syekh Muhammad Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa Syekh Husain Ibnu Hamad Ibnu Husain Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa Syekh Abdul Aziz Ibnu Utsman Ibnu Abdul Jabbar Ibnu Syabana. Wa Syekh Abdul Rahman Ibnu Hamad An-Numairi. Kalau mendengarkan Syekh An-Numairi, beliau juga belajar di antaranya dari Abdul Rahman Ibnu Hasan ini. Wa Syekh Abdullah Ibnu Jabr, wa Syekh Hamad Ibnu Atiq, wa Syekh Muhammad Ibnu Sultan, wa Syekh Abdul Aziz Ibnu Hasan Ibnu Yahya, wa Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Ajlan, wa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz, wa Syekh Abdul Rahman Ibnu Adwan, wa Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Yusuf, wa Syekh Abdullah Ibnu Ali Ibnu Marhan, wa Syekh Ali ابن عبد الله ابن عيسى وشيخ احمد ابن ابراهيم ابن عيسى وشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن مانع وشيخ محمد ابن عبد الله ابن سليم وشيخ محمد ابن عمر ابن سليم وغيرهم ممن يطول الكلام بسرديها dan lain-lainnya yang akan panjang kalau kita sebutkan seluruh murid-muridnya. Barakallahu fiikum. Kita lihat pujian para ulama. Hudhi al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Hasan bithanai ahli al-ilmi alaih. Syeikh mendapatkan bagian dari pujian-pujian para ulama terhadapnya. Mana hudhi, artinya dia bukan mencari, tetapi Allah takdirkan diberi pujian-pujian. Yang diistilahkan dalam hadis yang sahih, bushra ajilil mu'min. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku beramal dengan ikhlas, beramal saleh, beribadah, ternyata ada orang yang memujinya tanpa aku meminta? Tilka bushra ajilil mu'min. Itu adalah kegembiraan yang disegerakan oleh Allah bagi seorang mu'min. Barakallahu fikum. Bukan mencari pujian, tetapi para ulama afdhad, mereka selalu mendapatkan puji-pujian dari sekian banyak ulama yang lain sebagai syahadah, sebagai persaksian. Di antaranya dari Ibnu Bashar atau Ibnu Bishr dalam kitabnya Unwanul Majd fi Tarikh Najd. Sejarah isinya sesungguhnya sejarah Najd. Dan kalau kalian membaca sejarah-sejarah dari para ulama Ahlul Hadis, biasanya isinya adalah para ulama yang ada di sana sepanjang masa, muridnya, gurunya, dan seterusnya. Jadi kalau engkau buka kitab Tarikh Damask, Tarikh Dimashq, atau tarikh begini, dari para imam-imam Ahlul Hadis, maka isinya itu. Bukan sejarah yang lain, bukan sejarah masalah gunung dan sungai, tetapi sejarah siapa yang datang ke sana dari ulama, siapa yang pergi dari sana dari para ulama, siapa yang lahir, siapa yang mengajar di sana, siapa yang ila akhirnya. Maka Unwanul Majd fi Tarikh Najd tentunya berbicara tentang para ulama dan sejarah ilmu di sana. Demikian pula Syekh Ibrahim Ibn Saleh Ibn Isa An-Najdi dalam kitabnya Ad-Durar. Faqad qala al-awwal fi hawadis sanah ihda wa arba'in wa mi'ataini wa alf. Menulis sejarah Najd sampai pada tahun 1241. Kapan itu? Masa-masanya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syaikh. Fi hawadis sanah 41 wa 200,000, kata beliau, kata penulis sejarah tadi, pada awal pertama tahun 1241 fiha aqbala min Nusr, saat itu datanglah seorang dari Mesir, Al-Syekh Al-Alim An-Nihrir Al-Bahr Al-Zakhir Al-Ghazir Mufidul Talibin. Datang dari Mesir seorang syekh yang alim, yang nihrir, yang memiliki keistimewaan, lautan ilmu, Az-Zakhir Al-Ghazir, yang sangat deras, Mufidul Talibin, yang banyak memberikan faedah pada para pencari ilmu, Al-Mahfuz Bi'inayati Rabbil Alamin, yang banyak mendapatkan bantuan dari Rabbul Alamin. Sampai pada akhirnya, karena kita ringkas, lihat di akhirnya, Nasiru Sunnati Sayyidil Mursalin, pembela sunnah, pembela sunnah Sayyidil Mursalin, yani sunnah Rasulullah SAW, Al-Muwaffaq Lissawabi Wal Jawab, Al-Muwaffaq, yang selalu mendapatkan taufik dari Allah dalam menjawab dan dalam menyebutkan atau menentukan satu fatwa, seringkali muwaffaq. Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Syekh Ibn Abdul Wahab, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, ini pujian beliau ketika menulis sejarah dan menulis pada tahun tersebut, pulanglah seorang dari Mesir yang alim dan seterusnya setelah dipuji-puji, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Hasan. Faqadima 'ala al-Imam at-Turki Ibn Abdullah qaddasallahu ruha fa fariha bihi wa akramahu ghayat al-ikram wa tabata bi tal'atihi khassul muslimin wal 'am. Masih dilanjutkan. Kemudian datang ulama tersebut, ini Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, ke Imam Turki. Waktu itu imamnya di sana, penguasanya adalah Turki Ibn Abdullah. Qaddasallahu ruhah. Fafariha bihi. Maka beliau penguasa saat itu gembira dengan kedatangan seorang ulama yang telah menimba ilmu dari Mesir sekian lama. Wa akramahu ghayatul ikram. Dimuliakan dan dihormati. Wa tabata bi tal'atihi, dan gembira dengan kemunculan beliau seluruh kaum muslimin, yang khusus maupun yang umum. Yang khusus dan talabal ilminya, yang umumnya, yakni yang awamnya, semuanya gembira. Baik, ucapan siapa itu? Ibn Bishr, barakallahu fikum. Wa marra Ibn Bishr ila an qala fi tilka tarjamah al-qayyimah li hadzal imam wa qad kana muntabihan fatina, kata beliau Ibn Bishr, dan bahwasanya orang ini, maksudnya Syekh Abdurrahman bin Hasan, kana muntabihan fatina, dia sangat jeli dan cerdas, jenius, bisa melihat dasa'is ahlil bidah, dia bisa melihat penyusup-penyusup orang-orang yang sesat ketika memasukkan satu kalimat-kalimat yang salah, ketahuan oleh beliau. Ibn Bishr berkata, pengalaman saya, pengalaman beliau, aku tulis waktu itu satu doa untuk beliau. Aku tulis dengan doa yang baik, sampai aku tutup dalam doanya itu dengan kalimat innahu ala ma yasha'u qadir. Sering dengar kalimat ini? Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya dia, ini Allah Taala, atas segala apa yang dikehendakinya maha kuasa. sepertinya biasa saja kan. Tetapi Syekh mendengar doa itu, menulis kepadaku, ini kisahnya Ibn Bishr, menuliskan kepadaku surat dan berterima kasih, jazakallah khair, engkau telah mendoakan untukku dengan doa yang bagus ila akhirihi. Tetapi di situ ada kalimat, innahu ila ma yasha'u qadir. Inna hadhil kalimah ishtaharat ala al-suni min ghairi qasdin. Kalimat ini sering disebut oleh para manusia, kaum muslimin, tanpa menyadari rincian maknanya. Biasa diucapkan seperti itu. Kata beliau, tetapi kalimat ini yaqsid biha ahlul bid'ah syarra. Kalau kita yang mengucapkan mungkin niatnya baik, bahwa Allah dalam segala sesuatu maha kuasa. Tetapi barakallahu fikum, ahlul bid'ah menyebutkan kalimat yang sama dengan maksud yang berbeda. Wa kullu ma fil Qur'an. Ini masih ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan menasehati Ibn Bishr. Ketahuilah di Qur'an disebutkan berkali-kali kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah maha kuasa. Kalau kalimat tadi, apa yang Allah kehendaki maha kuasa, kalau yang Allah tidak kehendaki tidak kuasa. Lihat jelinya beliau, hati-hati. Kalimat itu asalnya dari mereka yang mereka membahas tentang apa yang sudah ada, apa yang sudah dikehendaki Allah maha kuasa. Ada pun yang selain itu tidak. Ucapkanlah kalimat yang disebutkan oleh Allah berkali-kali dalam Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai', Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Di sinilah terlihat jelinya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan. Laisa fil Qur'ani was sunnah ma yukhalifu dzalika aslan. Enggak ada dalam Quran dan sunnah yang berbeda dengan kalimat tersebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Lianna al-qudrah syamilah kamilah, karena namanya qudrah itu lengkap sempurna atas segala sesuatu. Wa hiya wal ilmi sifatan syamilatan. Dan yang namanya ilmu dan sifat itu sempurna. Ilmu Allah sempurna, sifatnya sempurna. Dan berkait dengan apa yang ada dan apa yang tidak ada. Alama yasha'u qadir. Perhatikan kalimat ini yang dikritik oleh Syekh. Alama yasha' berarti Allah sudah kehendaki terjadi. Pertanyaannya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengembalikan manusia setelah hisab, setelah yaumul qiyamah, ke dunia lagi, Allah berkuasa atau tidak berkuasa? Bisa apa enggak bisa? Bisa. Tapi sekarang apakah Allah berkehendak atau tidak berkehendak? Tidak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa kami enggak akan mengembalikan ke dunia lagi. Berarti Allah tidak berkehendak. Tetapi barakallahu fikum, kalau Allah berkehendak, Allah bisa. Berarti Allah bisa, maha kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki, Allah bisa. Itu yang seharusnya. Dan lafadznya dengan mudah kita dapat ke dalam Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ala ma yasha'u qadir. Satu contoh. Contoh kedua dikisahkan pula oleh beliau. Ketika aku berdoa, di dalam doanya ini sekarang diceritakan oleh Ibn Bishr tentang aku pernah menulis satu kali aku memberikan ucapan selamat kepadanya ketika dia dalam keadaan datangnya Syekh Abdul Latif dari Mesir. Nah, bikudum ibnihi Syekh Abdul Latif. Ketika datangnya anaknya, masih ingat anaknya namanya Abdul Latif, dari Mesir pulang. maka aku tulis surat ke bapaknya, selamat anakmu sudah datang, masya Allah, ila akhirih. Di antara doanya di dalamnya ada kalimat wa tawassaltu ilallahi fi du'ai bisifatil kamilah allati la ya'lamuha illallah. Aku bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Boleh kan? Dengan sifat-sifatnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. La ya'lamuha illallah. Namanya tahniah, ucapan selamat, doa bagus. Tapi ketika ada kalimat ini, Syekh jeli melihat ini kalimat keliru. Ini yang disusupkan oleh mereka, oleh ahlul bid'ah. Kaum muslimin, ahli sunnah kadang terbawa. Maka kata Syekh, fa'lam ayyuhal aribul adib, negurnya dengan sangat sopannya, ketahuilah wahai orang yang mulia dan sangat alim, yang sangat memiliki adab, annalladzi la ya'lamuhu illahu kaifiyatus sifah, bahwa yang la ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, itu kaifiyahnya. Adapun sifat-sifatnya kita diberitahu oleh Allah dalam Quran dan kita tahu. Fa ya'lamuha ahlul ilm, adapun sifat-sifatnya diketahui oleh para ulama, sebagaimana ucapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhul. Kata Imam Malik, al-istiwa sudah dipaham, sudah diketahui, tetapi kayak apanya istiwa Allah di atas arasnya, itu yang tidak diketahui. Lihat jelinya. Begitu ada kekeliruan, awas, ini disusupkan dari mereka. Yang pertama tadi adalah masalah wa huwa ala ma yasha'u qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah Allah kehendaki atau tidak kehendaki? Sukunya Allah bisa dan maha kuasa. Maka jangan ucapkan ala ma yasha'u qadir, tapi ucapkan ala kulli syai'in qadir, sesuai dengan nassan sarihan fil Qur'ani was sunnah. Yang kedua, sifat-sifat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, maknanya. Maknanya diketahui. Untuk apa Allah turunkan pengenalan terhadap dirinya dalam Quran kalau enggak bisa dipaham maknanya? Dipaham, tetapi yang tidak diketahui adalah kaifiahnya. Ini contoh jelinya beliau dan sangat jenius, sangat berhati-hati dari susupan-susupan yang ternyata itu kalimat-kalimat dari mereka yang sesungguhnya mereka ingin menolak sifat-sifat, sehingga berkata bahwa sifat itu tidak bisa dipaham kecuali oleh Allah. Allah turunkan Quranan Arabian la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Maka yang layak lamuha adalah kaifiyahnya, bukan sifat-sifatnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.